satu kesalahan yang pernah kulakukan. Tak juga berhenti, terus menghantui. Kukira ku mampu untuk melupakanmu, tapi hingga kini ku tak bisa. Banyaknya cinta yang datang dan pergi, ternyata hanyalah sementara. Hanya sebentar saja ku bisa melupakanmu. Untuk yang terakhir kalinya, jangan biarkan ku terus menyesali. Untuk yang terakhir kalinya, bisakah kau dengar ku minta kepadamu? Karena ku tak mampu, tak mampu melupakanmu. Harus ku pecahkan rahasia hatimu agar ku bisa kembali di sana.